Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. An'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila tariqil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai di mana saja kita berada. Kali ini kita akan membawakan surat Al-Maidah ayat 113. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Artinya mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadikan orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ayat 113 ini mempunyai hubungan yang sangat erat cerita dari ayat 112, yaitu tentang pengikut Nabi Isa yang dibahasakan dalam Al-Quran Al-Hawariyun, yang mana bahwasanya Al-Hawariyun ini sangat setia kepada Nabi Isa alaihissalam yang untuk menjalankan dakwah dan misi selama ini dengan benar. Maka di sini kaum Nabi Isa meminta hidangan dari langit, yang mana ini adalah hidangan yang dikabulkan Allah ini adalah berupa bukti bahwasanya Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 113 ini ketika kaumnya meminta ingin memakan hidangan untuk apa, katanya untuk menjadikan hati mereka itu tenang dan kami sangat mengetahui bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala dan merekalah yang menjadi saksinya. Sepertinya mereka ini ingin meniru Nabi Ibrahim ketika menanyakan kepada Allah bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati untuk menenangkan jiwa mereka. Sesungguhnya mereka telah beriman dengan ilmu yakin dan sekarang mereka ingin beralih kepada ainul yakin. Artinya betul-betul yakin itu tidak hanya sekedar diolah oleh ilmu, tapi ainul yakin sampai kepada hati kita. Ketika kita mendapatkan ainul yakin tersebut, maka disitulah puncak kebenaran, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mereka meminta agar diturunkan hidangan dari langit sebagai suatu hakikat yang jelas. Dan dari sini kita dapat membedakan antara iman seseorang yang berasal dari dirinya dan antara orang yang menyaksikan keimanan yang ada pada diri orang lain. Orang yang bersaksi dengan keimanan yang ada pada orang lain membutuhkan keyakinan yang mendalam. Allah menginformasikan, memberitahukan kepada kita apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh para sahabatnya. Maka turunlah ayat ini. Mereka dengan artinya, qalu nuridu an na'kula minha. Mereka ingin memakan hidangan itu agar menjadi tenang hati mereka. Di sini sudah ada pakar kita, ustaz kita bernama Safiar Muhammad, Ustaz Muhammad Safiar. Kami mengharapkan sekali ide-idenya yang brilian. Kami persilahkan. Baik Ustaz, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala 113. Ayat ini menekankan di mana para pengikut Nabi Isa alaihi salam yang Allah berikan satu hidangan dari tuntutan mereka itu sendiri maka dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidangan tersebut. Ini terkadang kita nih Ustaz, orang yang beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita beranjak dari ayat ini, kita hanya sebatas dengan ilmu yakin saja untuk mengimani yang ada dalam kehidupan kita, baik itu kejadian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu yakinin di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan wa qalu in nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubana. Kalau orang, dalam artian di sini orang sudah diturunkan hidangan, dia akan muncul ilmul yakin, sudah dimakannya, tambah lagi ainul yakinnya tadi. Maka di sini kalau kita adalah benar-benar pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berikan satu mukjizat berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sama dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu berbentuk hidangan yang langsung turun dari langit. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an, orang kita semua yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala satu mukjizat ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya, harus kita meyakini penuh, tidak hanya sekedar ilmu yakin. Al-Qur'an hanya dibaca, dipahami, akan tetapi keyakinan terhadap Al-Qur'an itu tidak ada. Maka harus dalam kehidupan kita ini, Al-Qur'an adalah ajang mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikutin. Sehingga apa? Standarnya itu kita kembali kepada ainul yakin. Jadi kalau orang-orang beramal dengan Al-Quran, dengan bentuk ainul yakin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan segala permintaan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau minta hambaku, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan, karena Allah itu dekat, kan begitu. Ini satu tambahan dari kami nih, Ustaz. Tapi bagaimana ini Ustaz sebenarnya? Saya sendiri terkadang Al-Qur'an itu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebatas kita itu mampu untuk meyakininya dengan ilmu yakin. Tapi kita bagaimana ini? Kita bahas dengan ainul yakinnya tadi. Muncul Al-Qur'an ini mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidzun. Kami turunkan Al-Qur'an dan kami jaga Al-Qur'an itu. Jadi tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Tapi bagaimana dengan penjaga Al-Qur'an ini supaya kita muncul dengan ainul yakin kita tadi, Ustaz? Untuk menjawab hal itu, kalau kita sebagai umat Islam atau mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini ainul yakin, haqqal yakin, kan begitu. Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Mukjizat. Sama ada dengan maidah ini. Ya kan gitu. Satu, kedua, Al-Qur'an ini juga banyak memberikan informasi bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Tapi tidaklah dijadikan Al-Qur'an itu adalah sebagai ilmu pengetahuan, tapi Al-Qur'an itu difokuskan sebagai mukjizat. Kelebihannya bisa jadi sebagai dituangkan melalui keilmuan, sebagai Al-Qur'an itu merupakan adalah sumber dari keilmuan, kehidupan dan lain sebagainya. Tapi ada nih Ustaz, sebagian mungkin orang beranggapan bahwasannya Al-Qur'an itu juga mukjizat, ya, sama ada dengan maidah Allah turunkan melalui Nabi Isa alaihi salam sebagai mukjizat kepada kaum Hawariyin. Yang sekarang ini orang baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjadi syifa, pengobat. Tapi dibaca ini Al-Qur'an tak berobat, tak bersembuh-sembuh juga penyakitnya. Ini gimana ini? Apa Al-Qur'annya tidak mukjizat atau orangnya yang kurang ainul yakinnya terhadap ini? Oh, begitu. Kalau untuk masalah seperti itu, kita harus melihat sejarah ke belakang. Artinya bagaimana para nabi dahulu, toh walaupun mereka itu diutus sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah, tapi mereka tidak terlepas dari cobaan-cobaan. Bahkan menurut kisahnya, Nabi Ayyub itu sudah diambil hartanya, sudah diambil anaknya, dimatikan Allah. Setelah itu didatangkan penyakit. Tapi walaupun begitu, orang mengatakan, mungkin ibadahnya ini kurang. Yeah. Oh, mungkin sholatnya tak beres. Yeah. Begitu. Tapi itu namanya kan ungkapan orang. Yeah. Lain dengan apa yang Allah inginkan, kan begitu. Betul, betul. Jadi kita tidak tahu, tak bisa kita menilai seseorang itu hanya zahirnya saja. Karena Allah ingin berbuat sesuatu, maka Allah ingin datangkan cobaan, apalagi ingin meninggikan derajat seorang muslim. Yeah. Kan begitu. Kalau kita menghitung ibadah kita dengan cobaan kita, berarti keikhlasan kita juga kurang dalam beribadah. Mungkin karena aku kan udah sholat, aku udah zakat, tapi aku kok masih begini, masih aku juga punya sakit, kan gitu. Berarti dia belum yakini betul-betul ainul yakin itu, bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai obat penawar, kan begitu. Karena dia masih terpengaruh dengan apa yang dia lakukan ibadah selama ini, masih dihitung-hitungnya, kan susah. Padahal Allah selama ini memberikan, tak pernah Allah menghitung-hitung, menanyakan apa yang engkau kasihkan sama aku, sedangkan aku sudah memberikanmu, tak ada. Yeah. Kan begitu. Badan kita ini sehat, Allah yang memberikan. Otak kita ini berpikir cerdas, berpikir bagus, Allah yang memberikan. Gerakan tangan kita kesana kemari menuju kepada kebaikan, Allah yang memberikan. Yeah. Maka Allah ingin melihat seorang itu supaya dia menjadi ainul yakin, Allah datangkan segala cobaan. Bisa aja. Itu kan beda tipis dia. Kalau seandainya dia bisa, maka dia akan mendapatkan ainul yakin, nikmat dia. Macam orang yang sholat, kadang-kadang ada yang sholat itu tak khusyuk dia sholatnya. Tapi kalau ada orang yang merasakan sholat itu merupakan nikmat sekali baginya, tidak menjadi beban. Jadi inilah yang sepertinya ainul yakin di situ. Betul-betul di situ. Itulah pengertian dari ainul yakin. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Mungkin jadi menjadikan manusia itu ainul yakin. Maka perlu kita soroti di sini bahwasanya, kan begitu. Hidangan di sini apa maksudnya, kan begitu. Mungkin Ustaz Sopiat bisa menjelaskan macam apa maksud hidangan itu. Di sini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk Al-Ma'idah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidangan itu adalah merupakan satu hidangan dari langit, menunjukkan adanya hidangan yang dituangkan ke muka bumi ini. Seluruh alam ini merupakan hidangan yang mengandung kebaikan yang sangat banyak jika manusia itu dapat mempergunakan dan manfaatkan. Jadi hidangan itu bukanlah berarti, ya Allah, aku minta makanan, ayam datang makanan yang lezat. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memfungsikan banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan kaum al-hawariyin di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada mereka, baik itu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit, adalah hidangan. Oh, jadi memiliki, pengertiannya luas. Memiliki hewan yang diciptakan hidangan. Allah itu termasuk juga hidangan. Lahan kosong juga hidangan. Tanah kosong termasuk hidangan. Harus dipergunakan, dimanfaatkan seluruhnya. Jadi bukan artinya hidangan Maidah ini maksudnya kita makan begitu, bukan kan? Bukan. Langsung kita minta, langsung dia datang. Tidaklah demikian. Bukan seperti apa? Kita artikan kita manggil satu makanan langsung datang, tidak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan al-maidah hal-hal yang umum di sini. Jadi umumul lafaz. Jadi alam sebenarnya kan gitu kan, alam ini merupakan hidangan Allah. Iya. Yang tersedia, yang dapat diambil dan dipergunakan oleh manusia menurut kemampuannya masing-masing. Betul. Karena Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan begitu. Betul. Masing-masing. Kita kan ada masing-masing. Ada yang senang berladang, bersawah. Betul. Ada yang senang memelihara kambing. Itu kan semua apa yang diberikan Allah fasilitas di muka bumi itu, berarti itu hidangan. Kan begitu, Ustaz? Ini ada satu wacana nih, Ustaz. Iya. Kalaulah hidangan itu tidak hanya berupa dengan bentuk dia bersawah, berladang dan sebagainya. Yeah. Ini bagaimana kadang-kadang orang yang sekolah tinggi, kok enggak dapatlah kerjaan aku dengan bentuk hidangan yang sesuai dengan profesiku ini. Jadi apa yang harus ditekankan bagi orang? Orang sekolah S1, S2 bahkan S3 kok pengangguran juga, kan begitu. Apa tidak mendapatkan hidangan? Jadi apa yang selama ini dalam bangku akademisi dia yang dapat itu, berarti tidak mempergunakan atau bagaimana, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasakan hidangan itu tidak didapatkan, termasuk juga pengangguran kan ini Ustaz. Iya. Bagaimana mengantisipasinya nih? Iya. Yang jelas kita itu diperintahkan oleh Allah bekerja, berusaha, berikhtiar. Ikhtiar. Apapun ceritanya kita ya, harus berusaha dan berikhtiar. Artinya ikhtiar kenapa? Sesuai dengan karena ini merupakan kita. Perintah Allah. Orang yang tidak berusaha gitu berarti ini sudah melanggar aturan yang Allah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau makan. Iya kan begitu. Dia mau makan, mau hidup tapi tak kerja. Allah berfirman inna ma'al usri yusra. Iya. Orang kebalikan, orang maunya sekarang itu senang-senang tapi dapat. Enggak mau dia susah dulu baru dapat, baru kan dapat, begitu. Nah, ini kan kebalikannya begitu. Mana bisa kita diam di rumah datang rezeki, kan tak mungkin. Yeah. Mestinya gerakkan kaki kita itu yang sudah diberikan oleh Allah kita kesehatan, laksanakan apa saja nanti Allah akan memberikan rezeki. Yang jelas lahan kita untuk berkarir dalam akademisi baik di S1, S2, S3 juga ini sebetulnya hanya untuk menambah pengetahuan kita di situ kan. Dan, bukan mencari uang kan? Iya. Nah. Dan juga bukan sekedar menambahkan ilmu pengetahuan dari ilmu yakin belajar, ya kan? Ketika dia mendapatkan usahanya itu dapat yakin, maka dia masuk kepada derajat ainul yakin. Itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa sampai ke ainul yakin dengan ilmu yang kita dapatkan? Betul, kan gitu. Betul. Banyak orang yang gagal kan gitu. Tak sampai kepada ainul yakin. Ainul yakin. Hanya sebatas ilmu yakin saja. Iya. Marilah kita berusaha agar kita mendapatkan ainul yakin, yakin kita kepada Allah, Allah yang memberikan semuanya ini, dan kita harus yakin kepada Allah juga kita kembali. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Safiar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddal. Faddal ya za'imna.